Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd ma'ashara at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Zaid ibnu Khalidin Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Zaid ibnu Khalid Al-Juhani, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyyati ala athari as-sama' kanat min al-lail. Suatu ketika kita salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyyah, yang mana pada malam tersebut kanat minal lail, terjadi hujan. Falamma sarafa aqbala 'alan nas faqal. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salat subuh tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan badan dan wajah beliau kepada manusia, kepada kami makmum, dan berkata, Adadruna madza qala rabbukum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Dibagi ini, sebagian hambaku telah beriman kepadaku dan kafir terhadap aku. Terhadap aku pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini ada sebagian hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula sebagian hambaku yang kafir terhadapku. Fa amma man qal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, adapun yang mengatakan atau berdoa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, maka yang demikian itu dia telah beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun orang-orang setelah turunnya hujan dia mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada, hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu, karena sebab-sebab yang tabi'iyah, sebab alam. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Mu'minun bil kawakib. Maka orang yang mengatakan demikian, menisbahkan hujan kepada selain Allah, dia telah kafir terhadapku, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bintang-bintang. Ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, adalah orang yang paling bersemangat di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan apa? Faedah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara waktu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah, menyampaikan ilmu adalah ba'da shalawat, setelah apa? Salat, setelah mengimami manusia. Sebagaimana hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala an, ya, yang sedang kita baca ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa, ketika selesai mengerjakan salat subuh, aqbala 'alan nas, menghadap kepada manusia, faqal, kemudian menyampaikan hadis. Dan di antara tariqah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu adalah dengan as-su'al, dengan bertanya. Atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Ditanya terlebih dahulu, ya. Karena dengan pertanyaan manusia akan lebih, ya, yantabih, akan lebih perhatian, akan lebih fokus, ya. Contoh misal, mas, antum coba, ya, apa faedah dari hadis ini? Langsung perhatian, ngantuknya langsung hilang. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatish subuh. Selesai salat subuh, beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan ilmu dengan bertanya as-su'al. Madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Tahukah kalian? Ya, maka manusia akan apa? Akan perhatian. Manusia akan bertanya atau menunggu, menanti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ini diantara metode tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ma'asyara al-ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jawaban yang baik ketika seseorang tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut. Yaitu apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan tambahan wa rasuluhu dan Rasulnya ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab Allahu a'lam. Cukup Allahu a'lam. Ya. Ini ketika kita ditanya tentang suatu perkara lalu kita tidak tahu jawabannya. Ya. Jawaban kita apa? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ini yang adab. Ini adab yang baik ketika kita tidak mengetahui jawaban, ini yang kita sebutkan, kita ucapkan. Dan disebutkan bahwasannya Allahu a'lam, Allah maha mengetahui. Ya, ketika kita tidak tahu, ini disebut sebagai nisful jawab, separuh dari jawaban. Ya. Kenapa? Kenapa disebut Allahu a'lam ini separuh dari jawaban? Kenapa? Ada yang tahu? Mana ini yang ngantuk lagi? Halo mas, tidak tahu. Ada yang tahu? Kenapa Allahu a'lam disebut sebagai setengah jawaban? Karena setidaknya dia tahu bahwasannya dirinya tidak tahu. Berbeda dengan orang yang tidak tahu lalu menjawab bijahlihi, dengan kebodohannya. Maka ini adalah sesuatu musibah, apalagi kalau perkara agama. Sudah tidak tahu dia sok-sokan menjawab, jahlun murakkab. Bodohnya double. Sudah tidak tahu, dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Iya tidak. Makanya mending ketika kita tidak tahu lalu ditanya menjawab, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, setidaknya dia mengetahui dirinya bahwasanya dirinya memang tidak mengetahui. Maka Allahu a'lam adalah nisful jawab, separuh dari jawaban. Yang mana dia paham dengan soalnya dan dia mengetahui bahasanya dirinya tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan atau sampaikan atau firmankan. Qala, qala. Kata Rasulullah sallam, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini, sebagian hambaku telah beriman kepadaku dan kafir terhadapku. Fa'amma man qal, adapun orang-orang yang mengucapkan atau berdoa setelah turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena keutamaan dan rahmat Allah. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka orang yang demikian ini mukmin beriman terhadapku dan kafir terhadap bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini, ayyuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menyebut seseorang dengan keimanan, menyebut seorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sebuah ucapan, karena sebuah doa. Maka ini juga dalil bahwasannya minal iman, di antara makna iman adalah apa? Al-qaul, dengan ucapan. Sebagaimana keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah, al-iman huwa qaulun bil lisan, ya, wa i'tiqad bil qalb, wa al-amal bil jawarih. Yang namanya iman itu bukan semata-mata keyakinan di dalam hati, tetapi juga apa? Ucapan dengan lisan dan juga amalan dengan perbuatan anggota badan, itu iman. Keimanan itu harus tiga hal tersebut. Barakallahu fikum. Harus tiga hal tersebut. Apa saja? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan perbuatan dengan anggota badan. Harus tiga ini iman. Ini di antara dalilnya. Yang mana seorang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman, mukminun bi, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan apa? Ucapan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu syu'batun bid'un wa sab'una syu'bah." Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha, dan yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah. Yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa imata, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu termasuk dari iman. Menunjukkan bahwasanya iman itu harus dengan lisan, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan juga intinya keyakinan di dalam hati. Ya. Rasulullah SAW bahkan mengucapkan yang pertama dari cabang keimanan, fa'alaha, dan itu yang paling tingginya adalah apa? Qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah dengan lisan. Tidak mungkin seseorang yang tadinya kafir, tadinya musyrik, ya, masuk ke dalam Islam, lalu dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammad, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Enggak boleh. Orang dari luar Islam, kafir, Nasara, Yahud, Buddha, Hindu, dan yang selainnya dari milal, agama-agama yang ada, dia mengaku Islam tetapi tidak mau mengucapkan dari lisannya syahadat. Sah tidak Islamnya? Tidak. Meskipun dalam hatinya dia mengatakan apa? Saya yakin Allah itu cuma satu. Saya yakin agama Islam yang benar. Tetapi lisannya tidak mau mengucapkan syahadat. Fanahkumu bikufrih. Maka kita tetap menghukumi dia sebagai orang yang kafir. Ya, meskipun hatinya mengakui Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka muamalah kita dengan dia muamalah orang kafir. Mati tidak kita kuburkan dalam pemakaman kaum muslimin, dan juga tidak kita urusi seperti jenazahnya kaum muslimin. Ketika apa? Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Bahkan di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah apa? Ucapan yang memperolok, bersendagurau dengan keislaman. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in sa'altahum, ketika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang yang bersendagurau terhadap Islam, terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulun, sungguh mereka pasti akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita ini wahai Rasulullah hanya bercanda, hanya bersendagurau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian bersenda gurau, memperolok-olok? Qad la ta'tadiru, jangan meminta maaf, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah keimanan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab ayat ini? Sebab ayat ini adalah sebagian orang munafik, dia bersenda gurau dengan lisannya, mengatakan ma ra'aitu mithla qura'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana 'indal liqa. Dengan lisan ini, orang-orang yang tadinya sudah masuk ke dalam Islam, ya, dia menyebut tidak pernah kita melihat seperti para sahabat arghaba butunan, yang lebih semangat untuk mengisi perut-perut mereka. Wala akdaba alsunan, lisannya lebih sering berdusta. Ya. Dan juga, ya, kata mereka, ajbana indal liqa, lebih pengecut ketika berperang. Siapa yang mereka maksud? Sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tiru qad kafartum ba'da imanikum. Kafir dengan sebab apa? Ucapan. Dengan sebab ucapan seseorang itu bisa apa? Kafir, dan juga bisa apa? Beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Maka bisa jadi seorang apa? Kufur karena apa? Ucapannya, na'udzubillah. Termasuk ketika selesai hujan, dia kok mengucapkan ini hujan karena awannya ini, karena musimnya ini, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi sebab apa? Kekufuran. Maka hadis ini penting untuk kita sebutkan. Dan seseorang dikatakan benar-benar beriman dan bertambah keimanannya ketika selesai hujan, dia mengucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmat. Dan kata Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fa'idha faqada anna li ghairillahi ta'thiran fi inzalil matar fahada kufrun akbar. Seandainya ada seseorang yang meyakini ada selain Allah ta'thiran, memiliki pengaruh, fi inzalil mator, di dalam menurunkan hujan. Oh, ini hujannya karena awan ini bertemu awan ini. Semata-mata menyandarkan kepada awan. Apalagi sampai meyakini ini karena seorang pawang hujan. Na'udzubillah. Kata beliau, fahada kufrun akbar, li'annahu syirkun firrububiyah wal musriku kafirun. Maka ini adalah kekufuran yang akbar, yang besar, menyebabkan seseorang kafir. Karena apa? Melakukan kesyirikan, dia mengakui adanya zat lain, orang lain pada hak Allah dalam rububiyah, termasuk menurunkan hujan. Maka ini adalah kafir. Wala illam ya'taqid, tetapi kalau dia tidak meyakini dalik hal tersebut, wa adhafal matara ila sabab, akan tetapi ya, dia menyandarkan hujan itu kepada sebab, misal kepada awan tadi. Dia tidak yakin bahwasanya awan yang menurunkan hujan semata. Yang menurunkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, adhafal matar ila sabab, tetapi dia menisbahkan hujan itu kepada sebabnya. Hujan ini karena awan ini muncul. Fahuwa minasyirkil asghari wal kufri asghar. Ini termasuk syirik kecil. Ya, kufur kecil. Li'annahu nasaba ni'matallah ila ghairihi. Karena dia telah menisbatkan kenikmatan dari Allah kepada selain Allah. Haitsu nasabal matar ila sabab. Ya. Di mana dia menyandarkan hujan itu kepada sebabnya. Wal wajib, maka yang wajib, nisbatuhu ilal khaliq. Maka yang wajib kita nisbatkan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini sangat bahaya, bisa menyebabkan kafiran. Adapun ketika hatinya tetap kepada keimanan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, maka tidak sampai kepada kafir akbar, tetapi ya pada syirkun asghar. Berbeda keadaannya ketika lisan ini mengucapkan karena keterpaksaan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Misal seseorang disiksa, diancam untuk dibunuh, lalu terpaksa dengan lisannya dia mengucapkan kalimat kufur, kalimat kekafiran. Yang seperti ini dihukumi kafir tidak? Hah? Mengkafir tidak? Tidak. Dengan syarat apa? Pertama, qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya harus tetap tenang, tentram dengan keimanan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, syaratnya adalah dia diancam dengan ancaman pembunuhan. Kalau cuma diancam dengan kamu akan, misal saya lukai, ini tidak boleh sampai mengucapkan kekafir. Tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, orangnya yang mengancam benar-benar mampu. Benar-benar bisa mewujudkannya. Misal orang tersebut mengancam, ucapkan kekafiran atau saya bunuh. Tapi dia dengan tisu, saya bunuh. Maka dia dianggap tidak mampu mewujudkan ancaman tersebut. Maka tidak boleh mengucapkan ucapan kufur tersebut. Dan yang keempat, dia tidak bisa lari. Kalau dia bisa lari, maka lari. Empat ini harus sempurna. Baru dia boleh terpaksa mengucapkan kekufuran dengan syarat hatinya tenang, diancam dengan pembunuhan, orang yang mengancam mampu mewujudkannya, dan dia tidak bisa lari. Contohnya adalah apa yang terjadi kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala. Disiksa, benar-benar disiksa, diancam untuk dibunuh, untuk mengucapkan kalimat kufur, untuk mengatakan atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keadaan yang seperti ini, terpaksa Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala mengucapkan kalimat kufur. Tetapi ternyata beliau radhiyallahu ta'ala hatinya tidak tenang, gelisah. Lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala an, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu? Maka kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala an, "Mutmainnan bil iman." Hatiku tetap tenang dan tentram dengan keimanan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in 'adu fa'ud." Kalau mereka mengulangi yang seperti ini, menyiksa, mengancam untuk membunuh, fa'ud, ulangi. Apa maknanya tidak mengapa? Tetapi disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, harus terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Hatinya tenang, diancam dengan ancaman pembunuhan, yang mengancam juga mungkin untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan kita tidak bisa lari atau menghindar, ditali, diikat, dikurung, dan seterusnya. Baru disitulah boleh dengan terpaksa seseorang mengucapkan. Tetapi hatinya tetap tenang di atas keimanan. Barakallahu fikum. Ma'asyara at-thalaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hujan itu termasuk dari fadlullah wa rahmatuh. Termasuk dari rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang ketika dia berdoa, mutirna kita diberi hujan bi rahmatillahi bifadlillahi wa rahmatih, dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya, dia dianggap sebagai seseorang yang bagus keimanannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya hujan itu adalah rahmat dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyara talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini turun, kewajiban kita adalah bersyukur. Kewajiban kita adalah bersyukur. Sebagaimana dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk memperhatikan air hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun?" Apakah kalian tidak memperhatikan al-ma' alladhi tashrabun, air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah a'antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang menurunkan air tersebut minal muzni dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Ya, suruh perhatikan. Perhatikan air yang kalian minum. Apakah kalian yang menurunkannya minal muzni? Am nahnul munzilun? Atau kita yang menurunkannya? Kata Allah, launasya'u ja'alnahu ujaja. Seandainya kita mau, kita kehendaki, ja'alnahu ujaja. Kita akan jadikan air hujan itu ujaj. Apa ujaj? Asin. Ya, tetapi tidak. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kehendaki air turun itu apa? Tawar. Padahal ya, air datangnya, air hujan itu apa? Diambil, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dari apa? Air laut yang asin. Tetapi Allah turunkan dengan bentuk apa? Tawar, bukan ujaj, tidak asin. Bayangkan ketika air hujan itu asin, ya, antum hujan-hujanan lengket semua badannya, iya tidak? Antum nanam tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya, kena air asin. Bukannya tumbuh, malah mati. Antum punya sepeda dari logam, dari besi. Abah antum punya motor, ada besinya, ada logamnya, punya mobil, kena air hujan, apa? Akan berkarat. Antum nanam ikan lele dalam kolam, ya, kena hujan, bers, air hujannya asin. Gimana air apa ikan antum di kolam akan mati. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keutamaannya menurunkan hujan tidak asin. Kata Allah, "Lau nasya ja'alnahu ujajan." Kalau kita mau, kita sangat-sangat bisa ja'alnahu ujajan, air hujan itu apa? Asin. Antum hujan-hujanan kena mata pedes. Ya, lengket. Barakallahu fikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat dengan mengatakan falaula tashkurun. Maka seandainya kalian tidak bersyukur. Kenapa kalian tidak bersyukur? Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Air hujan. Dan ini sering dilalaikan oleh manusia. Betapa hujan turun dengan air yang tawar. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Ya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna kulla minal ma'i kulla syai'in hayyin." Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kita jadikan dari air kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu hidup. Apa maknanya? Maknanya semuanya itu Allah ciptakan memiliki unsur asalnya dari air. Dan semua makhluk butuh air. Minal ma'i kulla syai'in hayyin. Semua kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu hidup. Minal ma'i, dari air. Coba bisa antum bayangkan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, satu tahun tidak turun hujan. Air dari sumbernya berhenti. Air sungai tidak mengalir. Apa yang akan terjadi? Kematian massal. Maka hujan adalah rahmat Allah. Hujan adalah apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah kebaikan. Maka kewajiban kita adalah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara bersyukur? Ya, kita mengucapkan alhamdulillah ketika turun hujan. Dan juga apa? Beramal. Mempraktikkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati air hujan, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk syukur. Ya, beramal juga termasuk dari bentuk syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Dawud syukra sebagai bentuk rasa syukur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa perkara ketika turun hujan. Dan dengan meniru beliau Alaihissalatu Wassalam, kita akan dianggap dihitung sebagai hamba yang bersyukur. Dan di antara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika turun hujan hendaknya kita berdoa dengan doa Allahumma sayyiban nafi'a. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matara, adalah Rabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hujan, qala, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hujan dari Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat. Itu berbarokah. Ya, tetapi bisa jadi, barakallahu fikum, pada sebagian manusia itu dharar. Mendatangkan kemadharatan, mendatangkan bahaya. Ya, misal orang yang lagi menjemur lalu ditinggal pergi, maka akan apa? Dharar. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana takdir. Takdir itu semua dari Allah, pasti ada hikmahnya. Tetapi kenapa kita harus mengimani al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih? Baik dan buruknya. Kenapa? Karena sebagian manusia akan terdampak. Seperti orang yang jualan es misal, ya, ketika hujan, ya sudah. Makanya dia hendaknya berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Akan bermanfaat untuk orang-orang yang di rumahnya, untuk tanaman di rumahnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini salah satu doa dari doa Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang berdoa dengan doa Allahumma sayyiban hani'an. Kalau tadi apa? Nafi'an. Kalau ini hani'an. Apa hani'an? Hani'an pakai ha, nun, ya, ya, lalu hamzah, tanwin, fathah tanwin. Apa maknanya? Ya Allah, turunkanlah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang hani'an. Apa hani'an? Menenteramkan. Menenteramkan. Ya. Malam-malam hujan. Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang menenteramkan. Agar apa? Agar tidurnya tambah lelap. Misal. Ini di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita amalkan? Amalkan terkadang ini, terkadang yang satunya. Ya. Karena ini min ikhtilafin tanawu'in, dari perbedaan yang bermacam-macam. Jadi terkadang kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an, dan juga terkadang membaca Allahumma sayyiban hani'an. Maka dengan itu kita mengamalkan sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyara at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dicontohkan, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan adalah menghujankan atau membiarkan sebagian tubuh kita terkena air hujan. Bukan maknanya hujan-hujanan full, bukan, tetapi sebagian tubuh kita. Dan ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Suatu ketika, ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun hujan. Qala, lalu kata beliau Malik, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, fahasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matari. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan pakaiannya ketika turun hujan, hatta asabahu minal matar, hingga sebagian dari hujan itu menetes di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa tangan misal. Ya, tetes kena, atau kaki kena air, atau kepala kena air. Ya. Minal matar, bukan semuanya, tapi apa? Minal mator, sebagian dari air hujan terkena ke tubuh beliau. Fakulna, maka sahabat ketika melihat tersebut bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lima sona'ta hadza, kenapa engkau mengerjakan ini? Qal, kata Rasulullah SAW, li'annahu hadithu ahdin birabbihi ta'ala. Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau mengerjakan ini, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'annahu hadithu ahdin birabbihi ta'ala. Karena air hujan ini baru saja turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyarat talabah rahimani wa rahimakumullah, berlaku nah, di awal-awal hujan. Jadi hujan-hujan yang pertama itu, nah disitulah kita membiarkan sebagian tubuh kita terkena air hujan. Awal-awal hujan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibnu Hajjaj rahimahumullah, kata beliau, hadal hadis ini dalilun liqali ashabina annahu yustahabbu inda awwalil matari ayyakshifa ghaira auratihi liyanalahul mataru. Kata beliau, ini hadis adalah dalil dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah bahwasannya disunnahkan di awal turunnya hujan, di awal turunnya hujan, ayak syifa ghaira auratihi liyana lahul matar, untuk menyingkapkan pakaian yang tidak menutupi aurat agar terkena air hujan. Barakallahu fikum. Ya, ini yang kedua, yaitu menyingkapkan pakaian agar terkena air hujan, hukumnya sunnah. Dan sunnah ini sudah jarang dikerjakan oleh manusia. Maka kalau antum bersemangat mengerjakan sunnah ini, mendapatkan dua pahala. Pahala sunnah dan pahala menghidupkan, menyemarakkan kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Man sanna, dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Barang siapa kembali menghidupkan sunnah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika turunnya hujan berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat, yaitu memperbanyak doa. Kenapa demikian? Karena ketika turunnya hujan, itu adalah waktu di mana doa-doa tidak tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani." Dua doa yang tidak akan tertolak, ad-du'a'u indan nida, doa ketika selesai azan, wa tahtal matari, dan doa ketika turun hujan, doa ketika rintik hujan sedang turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima, yaitu ketika hujan dikhawatirkan berbahaya karena deras, karena besar, ya, disunahkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, yaitu doa Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan hawalaina, di sekitar kita. Wala alaina, jangan di atas kita. Allahumma 'alal akam, ya Allah turunkanlah hujan di dataran-dataran tinggi, wadhirab, dan juga di perbukitan, wa butunil audiyah, dan di perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan di tempat-tempat yang penuh dengan pepohonan. Kalau yang ringkas, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina, turunkan hujan di sekitar kita. Wala alaina, jangan di atas kita. Allahumma alal akam wadzirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Itu yang panjang. Kalau ringkasnya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Itu yang ringkas. Agar hujannya tidak turun hanya di atas kita semata. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang keenam, yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Masih ada beberapa lagi, tapi kita cukupkan 6. Yaitu ketika hujan disertai dengan angin yang kencang, hendaknya membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udzubika min syarriha. Ini doa yang ringkas. Apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udzubika min syarriha. Kalau anginnya kencang, terjadi badai, ini yang dibaca. Kalau yang panjang, ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Ini yang panjang. Yang pendeknya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini yang dibaca ketika hujannya disertai angin yang kencang, badai. Ya, harus tahu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Kenapa harus diajarkan ini? Karena ternyata masih banyak kaum muslimin ketika terjadi hujan disertai angin yang kencang, angin yang keras atau angin topan dan yang lainnya, badai, justru malah mengumandangkan dan padahal ini tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi masa-masa seperti ini di Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, atau berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha, bukan justru mengumandangkan adzan. Ini termasuk dari kesalahan. Karena apa? Ketidaktahuan, bahasa kasarnya, karena kebodohan, kejahilan terhadap agama. Ini barakallahu fikum. 5, Allahumma sayyiban nafi'a, menyingkapkan sebagian tubuh, memperbanyak doa, berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, dan yang terakhir ketika banyak angin apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha, dan ketika hujannya selesai, apa yang kita baca? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Al-afu minkum 'alal ithalah. Nakhtafi ila huna wa sallallahu aslam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.